Lepas tu dia tulis satu ansa lagi, dia kata tiap-tiap mustahil, dia kata. Ni usul rutin sikit ni. Tiap-tiap mustahil, tetu salbiah. Dan tiap-tiap salbiah tidak mesti mustahil, bahkan harus jua. Maka adakah betul perkataan ini? Itu nak ambil pengesah dia panggil. Nak ambil pengesah dari segi berkecek ke, kita nak hurai ke orang, kena ke tak kata balas ni. Tiap-tiap mustahil tetu salbiah. Di situ dia tanya betul ke tak. Cuba kita perhati tengok, rasa betul ke tak. Tiap-tiap dia kata tiap-tiap mustahil tetu salbiah. Kena tak gitu. Dia nak tahu betul-betul tak betul, dia kena kita reti salbiah apa, mustahil apa, baru boleh tahu betul tak betul. Tak gitu kan? Kalau tak tahu salbiah apa, mustahil panah kata, dia tak tahu lagi betul ke tak betul. Nak menentu tak boleh. Di sini bahajak pada kita kulit salbiah tu apa. Salbiah mafhumuhu, dia panggil. Dia panggil pengertian salbiah tu apa. Pengertian salbiah ni, makna salbiah itu ialah ada musyai, tak dok suatu karo. Tu orang panggil salbiah, tak dok suatu karo. Tu orang panggil salbiah. Maka mustahil tu apa mustahil? Mustahil-mustahil tu kita ambil atas takrif yang mudah faham. Ma yakbalu subuta, barang yang tak terima akan sungguh. Ambil takrif tu mudah. Ya, banyak takrif lah, kita ambil, pilih ambil takrif yang mudah untuk nak rekah. Mustahil tu barang yang tak terima akan sungguh. Letak tah barang, barang yang tak terima ke sungguh tu mustahil. Bila barang tak terima sungguh, tak terima juga tak ada. Sungguh lagi tak terima, tak ada kau sangat. Kali itu boleh ambil maksud barang yang tentu tak ada lagi tak. Itu barang tak terima sungguh. Barang tak terima sungguh, lagi pula tak terima ada. Tu mustahil. Ada pun salbiah tu apa? Salbiah tu ialah tak ada suatu apa, boleh ke tak nak kata tiap-tiap salbiah tu ialah mustahil? Jawabnya tak kena. Susun tu tak kena. Dia tak masuk tu. Mustahil dengan salbiah tu dia tak masuk. Sebab mustahil barang yang tentu dak, barang yang tentu tak dak lagi dak. Adapun salbiah, salbiah ni terkadang masuk dalam barang yang sungguh. Terkadang salbiah ni masuk dalam wajib. Terkadang salbiah ni masuk dalam yang haruf. Terkadang salbiah tu juga masuk di dalam mustahil. Tu nak buat tentu tak boleh. Satu habis tu nak, tak nak kata waktu lah tu. Nanti nak misal. Kita nak panggil salbiah. Kalau tanya kelima, orang dia panggil manul. Jangan manur. Kalau manur dengan roh lain, kelimah Melayu tu. Manur tu apa? Orang juga duduk perhati kerja. 10 orang buat kerja, ada ketua seorang duduk perhati tengok siapa. Atau panggil pemandur. Atau kena tulis roh oleh belakang. Tulis pemandur, siap pun tak ada anak kan? Dia kena, ni kelimah Melayu pun tulis betul lah. Waktu mandur, pemandur, mandur batah. Waktu pemandur dipanggil. Waktu ni mandul dengan lam di belakang. Tak apa makna dia. Mafhumuhu adamul walad. Tak ada anak. Itu dia panggil salbiah tu. Dia panggil salbiah. Maka salbiah tu saat ni tu, kita kata Zaid sekelami dengan si Zainab bersifat dengan mandul. Apa makna mandul? Tak ada anak. Dia panggil salbiah. Maka salbiah tu kalau kita nak masuk dalam hukum akal tiga, masuk dalam mana? Masuk dalam wajib ke, masuk dalam mustahil ke, masuk dalam jaiz? Jawab soal situ. Wajib. Wajib mandul ni? Ha. Apa semula-semula? Pakah semula. Tak apa, tak punah. Ha, tu masuk dalam jaid yahru. Ha, sampai tu dah kita nak masuk dalam kata tak ni. Tiap-tiap mustahil tentu salbiah. Tak kena kata itu. Sebab bukan semua, bukan semua apa nama ni salbiah tu mustahil semua. Ha, tanya dalil tak ni. Mandul ni salbiah. Sifat salbiah. Zaid bersifat dengan mandul, si Zainab bersifat dengan mandul, maka mandul apa makna dia? Tak ada sewaktu, sewaktu situ anak. Maka sifat mandul dipanggil salbiah. Sifat siapa? Sifat makhluk, sifat manusia. Maka dia panggil yahruh tu bukan wajib, bukan mustahil. Lepas tu kata tak tak kena tiap-tiap mustahil ialah salbiah tu. So, ha mana pula salbiah wajib? Ha, saat ni salbiah hak jaid ni. Cuba sebut salbiah wajib seperti apa? Ha? Ha, sifat Tuhan lah. Pidam arti sedia, maknanya tak ada mula. Ha, tu salbiah tu wajib tu. Kekal, baqa arti kekal, maknanya tak ada akhir. Ha, tu salbiah tu wajib. Wajib pada akal. Wahdaniyah artinya esa, maknanya tak berbilang Tuhan. Itu salbiah tu, wajib salbiah tu, bukan harus tu, wajib ada akal. Apa tu? Segala ni, segala istihalatul mustahil salbiah semua tu dia panggil. Segala istihalatul mustahil salbiah semua. Tak ada lemah bayang di pada zat Tuhan, tak ada bisu, tak ada tuli, ha. Ha, tu panggil salbiah semua tu, tu salbiah yang wajib. Segala istihalatul mustahil bagi Allah Ta'ala semua terpanggil salbiah yang wajib. Pah mana salbiah hak mustahil? Salbiah hak mustahil lah anak. Tak ada kudrak bagi Tuhan. Ha tu. Tu salbiah tu mustahil tu. Itu yang tak ada. Ha, kalau itu salbiah boleh masuk lebih dalam hukum akal yang tiga. Ingat tak tu. Ha, salbiah hak wajib tadi sifat salbiah dalam sifat 25 idam baqa safa wahdaniyat tu salbiah tu wajib kerana sifat Allah Taala. Lepas tu segala istihalatul mustahil tu maksudnya salbiah yang wajib semua. Tak ada lemah bagi Allah Taala salbiah wajib. Ha, dak itu kan lemah tu mustahil, tak ada lemah tu wajib. Tak ada bisu, tak ada tuli tu maksudnya wajib semua. Ha tu dia panggil salbiah yang wajib. Salbiah yang haruf tak ni? Ha, si Abdullah, si penama si Aminah tu mandu. Apa makna mandu? Tak ada anak atau salbiah dia panggil. Salbiah tu salbiah yang harus. Papa, apa-apa tak ada harta benda. Ha, tu salbiah juga tu. Salbiah yang harus. Bukan wajib, bukan mustahil. Manakala salbiah mustahil, kita balik sifat Tuhan lah ni. Tuhan sifat dengan kudrak. Tak ada kudrak bagi Tuhan. Ha, tu. Boleh nak kata salbiah tu. Dah adamu syait panggil salbiah semua. Tak ada kudrak bagi Tuhan. Kudrak tu wajib. Tak ada kudrak mustahil. Panggil salbiah. Ha, salbiah tu salbiah yang mustahil. Ha, pusing gila. Kali gitu bila kita tahu kata oh salbiah boleh ditaswir masalah tiga. Salbiah yang mustahil boleh taswir. Salbiah, salbiah yang wajib mustahil. Apa yang boleh taswir? Salbiah yang harus boleh taswir. Bila tahu begitu, mari tanya, mari jawab. Ada orang tanya kata, betul ke tidak kita kata tiap-tiap mustahil tentu salbiah? Jawabnya tak betul pada semuanya. Setengah-setengah tak apa. Kalau kata setengah-setengah mustahil itu salbiah. Ha, tak apa, tak apa, tak apa. Kalau tiap-tiap mustahil salbiah itu tak nak. Ha, itu cara bikin kecek. Nah. Lepas tu dia kata pula bahkan haruh juga. Bahkan ni setengah-setengah, bukan haruh, bukan semua dah. Setengah-setengah, bahkan setengah-setengah tu haruh juga. Tu je. Jadi mana tu dia tanya adakah betul. Jawabnya tak betul dengan semua itu. Hanya setengah-setengah saja kena beki.